daripada nanti kau menyesal. Lebih baik cinta yang kau tinggal. Raihlah semua ilmu, banggakan ayah ibu, lupakan cinta palsu. Hidup hanya sekali, waktu takkan kembali. Kita yang telah pergi, jangan kau pikir lagi. Apalagi kau santri, lebih baik mengaji. Kapailah semua mimpi. Kau santri, kau santri, kau santri. Tinggal, raihlah semua ilmu, banggakan ayah ibu.